Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah Jumat rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan melalui sahabat Abu Sirmah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dharra dharallahu bihi wa man syaqqa syaqallahu alaihi. Rawahu at-Tirmidzi wa Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang memberikan suatu malapetaka kepada seseorang, maka Allah akan mencelakakannya. Dan barang siapa yang menyempitkan kepada seseorang, maka Allah pun akan memberikan kesempitan kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, hadis ini memberikan kepada kita salah satu kaidah dari kaidah-kaidah Islam, yaitu bahwa Islam sama sekali tidak menerima adanya hal-hal yang memadaratkan makhluk-makhluk Allah Azza wa Jal. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam dalam hadis ini bahwa barang siapa yang memberikan suatu madarat kepada seseorang, Allah pun akan memberikan madarat kepadanya. Dan siapa saja yang memberikan kesempitan kepada seseorang, Allah pun akan memberikan kesempitan kepadanya. Hadis ini sesuai dengan hadis yang lain yang semakna dengannya, di mana diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah dan Ad-Darqutni melalui sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dalam hadis yang masyhur, la darara wala dirar. La darara wala dirar, yang maknanya menurut para ulama tiada madarat sama sekali. Artinya tidak dibenarkan perbuatan-perbuatan yang memiliki potensi madarat kepada makhluk-makhluk, sama sekali tidak dibenarkan dalam Islam. Sebagian ulama seperti Ibnu Abdul Barr dan Ibnu Salah rahimahumullah mengatakan bahwa makna hadis ini dilarang melakukan darar, yakni memberikan madarat kepada seseorang dan ia mengambil manfaat dari perbuatannya tersebut. Dan tidak boleh pula melakukan dirar, yang maknanya memberikan madarat kepada seseorang sekalipun dia tidak mengambil manfaat sama sekali darinya. Kedua bentuk ini sama-sama dilarang dalam ajaran agama kita. Ulama yang lain mengatakan bahwa la darara artinya memberikan madarat kepada orang yang tidak bersalah, Adapun dirar adalah memberikan madarat kepada orang yang bersalah, namun dengan cara yang salah pula. Penafsiran-penafsiran para ulama ini menggambarkan kepada kita bahwa apapun bentuk madarat yang dilakukan kepada sesama di dalam Islam tidak dibenarkan, dan ini menjadi kaidah yang umum. Ikhwani fiddin rahimakumullah, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah dalam kitab beliau Bahjatu Qulubil Abrar memberikan berbagai contoh-contoh madarat yang dilakukan oleh seseorang kepada yang lainnya. Sebagai contoh, dalam bab muamalat tidak jarang terjadi perbuatan ghisy, tipu menipu dalam bermuamalah. Tidak jarang terjadi di dalam bermuamalah katmu al-uyub fiha, menutupi aib-aib. Tidak jarang pula terjadi al-bai' ala syira'i, atau al-bai'i akhih ala bai'i akhih, atau asy-syira' ala syira'i akhih, menjual pada penjualan orang lain atau membeli pada pembelian orang lain, yakni dia menyerobot sementara dua orang sedang saling bertransaksi. Begitu pula terjadi madarat dalam bidang-bidang yang lain. Dalam bab wasiat misalnya, tidak jarang pula ada orang yang memberikan wasiat-wasiat, ternyata wasiat tersebut memberikan madarat kepada ahli waris, di mana ia memberikan wasiat lebih daripada sepertiga untuk selain ahli waris, atau dia bahkan memberikan wasiat kepada ahli waris tertentu sehingga ahli waris tersebut mendapat pemberian yang lebih banyak daripada yang lainnya. Madarat juga terjadi pula dalam hubungan berkeluarga antara suami dengan istri, salah satu mendzalimi yang lain. Ada di antara mereka yang sengaja menahan-nahan istrinya dalam keluarga yang penuh dengan kezaliman. Tidak ia menceraikannya, tidak pula dia memberikan hak-haknya. Terjadi pula madarat dalam persaksian-persaksian, di mana tidak jarang pula terjadi persaksian-persaksian yang palsu, surat-surat yang palsu demi memperoleh harta duniawi dan mencelakakan orang lain. Terjadi pula madarat dalam bidang yang lainnya, seperti dalam kehidupan bertetangga antara satu tetangga dengan tetangga yang lainnya, dan masih banyak lagi berbagai praktek-praktek madarat yang dilakukan di antara manusia. Dikatakan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, wa asyaddu min dzalik, dan di antara perbuatan madarat yang lebih berat daripada yang lainnya adalah al-waqi'ah fin nasi indal wulati wal umara liyughriyahum bi'ukubatihi aw akhdhi malihi, mengadukan seseorang kepada penguasa agar diberi hukuman, sehingga diberikan hukuman tertentu, apakah diambil darinya harta atau ia dipenjarakan atau hukuman-hukuman yang lainnya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, bab madarat begitu banyak sekali. Bab madarat tidak terbatas pada apa yang tadi disebutkan, namun begitu luas dalam kehidupan manusia. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ingatlah bahwa Allah Azza wa Jal telah berfirman dalam ayatnya, وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَكْتَسَبُوا فَقَدْ اِحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ, dan orang-orang yang mengganggu kaum mukminin yang laki-laki, وَالْمُؤْمِنَاتِ, orang-orang mukmin yang perempuan, بِغَيْرِ مَكْتَسَبُوا, tanpa sebab yang mereka perbuat, فَقَدْ اِحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا, sungguh dia telah melakukan atau menanggung suatu kedustaan besar dan dosa yang nyata. Ikhwani fiddin rahimakumullah, Di dalam surat Al-Hujurat Allah Azza wa Jalla juga menyebutkan bagaimana hubungan di antara kaum mukminin. Yang terjadi di sana terkadang adanya sukhriyah, mengolok-olok, adanya ghibah, mengumpat, adanya namimah, mengadu domba, dan berbagai macam perbuatan-perbuatan yang itu adalah madarat bagi sesama. Untuk itu ikhwan fillah rahimakumullah, hadis ini hendaknya menjadi landasan kehidupan kita dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana kita tidak mau diberi madarat, maka kita pun tidak boleh melakukan berbagai macam hal atau hal apapun yang juga bisa bermadarat bagi orang yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Man ahabba an yuzahzah 'anil nar wa yudkhal al-jannah falta'ti maniyyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nas bima yuhibbu an yu'ta ilaih." Barang siapa yang ingin untuk dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam al-jannah, maka hendaknya kematian itu datang kepadanya dalam keadaan ia beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaknya dia memperlakukan manusia dengan sesuatu yang ia suka diperlakukan dengannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani lima fihi minal ayati wal hikmah. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على خير البرية أزكى البشرية محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد جماعة جمعة رحمكم الله حديث yang telah kita baca pada khutbah yang pertama juga memberikan suatu pengertian yang besar. Terkandung pada hadis tersebut suatu prinsip yang diterangkan oleh para ulama, yaitu bahwa al-jaza'u min jinsil amal. Balasan dari Allah Azza wa Jal akan sejenis dengan perbuatan yang dilakukan manusia. Fil khairi wa syarr, baik dalam kebaikan maupun dalam keburukan. Lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis itu. Man dharra dharrallahu bihi. Barang siapa yang memberikan madarat kepada orang lain, Allah pun akan memberikan madarat kepadanya. Wa man syaqqa syaqallahu alaihi. Barang siapa yang memberikan suatu kesempitan kepada seseorang, maka Allah pun akan memberikan kepadanya suatu kesempitan. Al-jaza'u min jinsil amal, balasan dari Allah sesuai dengan amal perbuatan manusia, baik dalam kebaikan maupun dalam keburukan. Dan telah disebutkan dalam beberapa hadis hal-hal yang semakna dengannya. Diterangkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, wa hadha min hikmatillah التي يحمد عليها فكما أن من عمل بما يحبه الله أحبه الله. Ini adalah hikmah Allah Azza wa Jal yang Allah dipuji karenanya. Maka sebagaimana seseorang yang mengamalkan sesuatu yang dicintai Allah, Allah pun akan mencintainya. Barang siapa yang mengamalkan sesuatu yang dibenci Allah, Allah pun akan membencinya. Barang siapa yang memberikan suatu kemudahan kepada seorang muslim, Allah pun akan berikan kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat. Wa man farraja min mu'minin qurbah farrajallahu anhu qurbatan min qurbi yaumil qiyamah. Barang siapa yang memberikan jalan keluar kepada seorang mukmin, Allah pun akan berikan jalan keluar untuknya di hari kiamat kelak. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Siapa yang selalu memberikan pertolongan kepada sesama, Allah pun akan memberikan pertolongan kepadanya. Wa man makara bihi makarallahu bihi. Siapa yang bermakar kepada seseorang, Allah pun akan memberikan makar kepadanya, dan begitu seterusnya. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Oleh karenanya, maka hendaknya ini menjadi bahan untuk introspeksi diri kita masing-masing. Apa yang kita lakukan itu yang akan kita dapatkan. Kalau kebaikan yang kita lakukan, kebaikan yang semisalnya Allah akan berikan kepada kita. Dan kalau keburukan yang kita lakukan, maka Allah Azza wa Jal juga akan memberikan keburukan yang sepertinya kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga ikhwan fiddin rahimakumullah, hendaknya kita memperbanyak amal-amal kebaikan dengan berbagai ragamnya, dan kita menjauhi berbagai amal keburukan apapun bentuknya. Semoga Allah Azza wa Jal senantiasa memberikan kepada kita taufiknya, memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan untuk senantiasa beramal dan taat kepadanya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wa aqimish shalah.